Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pembahasan kita tentang menggali faedah mutiara-mutiara hikmah dari perjalanan sejarah Islam, yang dimana pada kesempatan ini kita sudah sampai pada pembahasan sejarah Khulafaur Rasyidin, yaitu sejarah khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Secara spesifiknya, bahwa pembahasan kita kali ini akan melanjutkan pembahasan yang telah kita mulai pada pekan yang lalu, yaitu tentang bagaimana penupasan kaum radikal di masa Ali bin Abi Thalib, atau terorisme, atau kaum khawarij dalam bahasa ulama-ulama firq yang disebut dalam kitab-kitab preferensi Islam yang bicara tentang pemikiran Islam, sebut dengan istilah syar'inya adalah khawarij, atau dalam bahasa sekarangnya disebut dengan kaum teroris atau radikal, ya. Kita telah menyebutkan definisi mereka, ya, dan juga sekilas tentang keyakinan-keyakinan mereka. Baik, kemudian juga pada kesempatan ini kita ungkapkan selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang penuh berkah ini, ya, di pagi hari Jumat ini, di hari Jumat secara khusus Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sangat memotivasi umatnya agar banyak di hari yang penuh berkah ini, sebaik-baik hari dalam satu minggu, untuk banyak mengucapkan, ya, melafazkan selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita jelaskan, kita telah sampai pada pembahasan tentang yaitu penupasan kaum Khawarij di masa khalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita sudah membahas tadi, yang kita jelaskan definisinya, berapa keyakinan-keyakinan, doktrin-doktrin mereka, ya. Dan sampai kita terakhir membahas tentang bagaimana diskusi atau munadharah antara Ibnu Abbas dengan kaum Khawarij, ya, dan kita telah menyebutkan beberapa faedah di sana. Ini beberapa faedah ini penting, bagaimana yang harus kita lihat dari hasil diskusi Ibnu Abbas ini. Banyak sekali faedah-faedah ilmiah sebetulnya, di mana pentingnya mengembalikan pemahaman nusus, pemahaman dalil-dalil agama, dalil-dalil Al-Quran Sunnah kepada pemahaman para sahabat. Maka di awal Ibnu Abbas datang ke kelompok kaum Khawarij tersebut, beliau langsung mengatakan, saya datang dari sisi para sahabat, ya, dari para jemaah, para sahabat Nabi SAW, dan tidak seorang pun di antara mereka berada di golongan kalian. Ini sudah mengisyaratkan bahwa mereka memisahkan diri para sahabat Nabi SAW. Nah, oleh sebab itu juga salah satu indikasi atau penyebab yang terbesar banyaknya terjadi penyimpangan akadiyah, keyakinan doktrin maupun amaliyah, amalan-amalan di dalam ajaran agama yang mulia ini, adalah karena kita bergeser dari pemahaman para sahabat. Bergeser dari pemahaman sahabat, sehingga hal itu akan membawa kita kepada berbagai bentuk kesalahpahaman di dalam memahami secara ilmiah, umpamanya memahami dalil-dalil agama. Sebenarnya kaum Khawarij, ya, berhujah dengan ayat Al-Quran, ya, tetapi tidak pada tempatnya atau salah memahami maksudnya. Maka oleh sebab itu kunci pemahaman yang benar itu adalah mengembalikan dalam menafsirkan, memahami ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW kepada pemahaman para sahabat dan para ulama-ulama yang mengikuti jalan para sahabat. Ini yang dipesankan oleh Nabi SAW ketika terjadinya perpecahan tengah umat ini. Ya, ini satu konsep yang sangat penting untuk kita ambil pelajaran dari kisah Ibnu Abbas ini, di mana Ibnu Abbas mengembalikan mereka kepada pemahaman para sahabat, dan juga sebab mereka itu menjauh, ya, jauh dari kebenaran adalah karena mereka sudah mengucilkan diri mereka dari para sahabat Nabi SAW. Secara logika saja kita lihat mereka itu, apakah mungkin mereka lebih paham, ya, tentang agama dari para sahabat. Nah, di sini juga bagi para masyarakat yang kebingungan mencari ilmu, ya, karena begitu banyaknya pemikiran, pemahaman yang berada di muka bumi ini ataupun di dalam dakwah ini membingungkan sebagian orang, sebetulnya tidak bingung. Kita melihat saja siapa yang benar-benar mengajak umat kembali kepada agama sesuai dengan pemaham para salafus saleh atau para sahabat. Itulah dakwah yang untuk kita ikuti, yang kita cintai dan kita belah. Karena itulah pesan Rasulullah SAW ketika terjadi pepecah belahan di tengah umat ini. Rasul kita SAW mengisyaratkan firqatun najiyah adalah ma'ana alaihi washabi. Itu orang yang menjalankan agama ini sesuai dengan yang aku lakukan hari ini, aku jalankan hari ini, aku pahami kata Rasulullah SAW hari ini, dan para sahabatku. Dan juga dalam hadis yang lain, hadis Irbad bin Sari yang sudah sering diulang-ulang oleh para asatiz kita, para ustaz kita memberikan bahwa fa'alaikum bisani, fa'innahu mayya'ish minkum, fa'isara ikhtilafan kathira. Kata Rasulullah SAW, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat bermacam kelompok yang begitu banyak. Lalu Rasulullah SAW memberikan nasihat, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafar rasyidin al-mahdiin ba'di. Hendak kalian pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafar rasyidin al-mahdiin ba'di, dan sunnah falah khulafar rasyidin. Nah, ini poin penting sebetulnya dari kisah diskusi atau perdebatan Ibnu Abbas dengan kaum Khawarij. Kemudian dari perdebatan Ibnu Abbas terhadap kaum Khawarij juga ada pesan lain, ada pelajaran juga, terlihat bahwa beribadah dengan tanpa akidah yang benar, walaupun ibadah itu dilakukan dengan khusyuk tawadu, ya, sebenarnya digambarkan oleh Ibnu Abbas sallallahu anhu ketika dia berkunjung menemui kaum Khawarij di Nahrawan itu, melihat mereka orang yang ahli ibadah, mereka kelihatan mereka orang yang kurang tidur, qiyamul lail, kemudian bacaan Al-Quran mereka yang dari jauh sudah kedengaran dengungnya dan semacamnya. Tapi ibadah yang begitu banyak, ketika tidak dilandasi oleh keyakinan yang benar, maka sia-sialah pelakunya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, ketika menyebutkan tentang sifat orang Khawarij itu, ya, tahkiruna salatakum ma'a salatihim, atau ila salatihim. Wa qira'atakum ma'qira'atihim, wa siyamakum ma'siyamihim. Jadi sahabat saja, kata Rasulullah, mengatakan kalian akan merasa minder melihat ibadah kalian jika dibanding ibadah orangnya, orang Khawarij itu. Dari sisi qira'at, baca Qur'annya, rajin baca Qur'annya, kemudian juga solatnya, ya, qiyamul lail, termacam ibadahnya ahli begitu, kemudian juga puasanya mereka, Senin Kamis, segala macam keibadahan mereka. Tentu yang dimaksud di sini adalah ibadah kesungguhan mereka, bukan ibadah-ibadah yang sunnah, ya. Maka Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah menyebutkan, la yujawiz taraqiyahum, tetapi bacaan Quran mereka, ibadah-ibadah itu tidak melewati kerongkong mereka. Artinya mereka tidak melakukan ibadah itu dengan meresapi dengan ilmu yang benar, sehingga Rasulullah SAW memberikan kesimpulan, yamrukuna min ad-dini aw min al-islami kama yamruku sahmun ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya belajar akidah. Oleh sebab itu, ya, para ulama, sebagian mereka mengarang kitab-kitab yang berhubungan dengan al-ahkam, al-amaliyah, hukum-hukum berhubungan dengan amal, seperti ahkam fiqhiyah, umpamanya, kitab-kitab fiqih. Ada yang mengawali kitab akidah, kitab fiqih itu dengan kitab akidah mereka. Ya, menjelaskan dulu fiqhul akbar, baru fiqhul asghar dalam istilah mereka, atau usul din sebelum memahami berbagai macam bentuk amalia-amalia, karena kebenaran sebuah amalan bergantung kepada benarnya keyakinan kita. Nah, ini juga pelajaran apa kita ambil, betapa pentingnya belajar akidah, ya. Yang ini juga bagi para da'i, hendaknya yang terutama untuk dibenahi adalah akidah para umat ini, ya, karena itu adalah inti, itu adalah pondasi yang tempat, ya, syarat mutlak untuk diterima sebuah amalan, ya. Dan inilah yang ditegaskan oleh para ulama kita, para guru-guru kita, ya, para masyayikh kita, agar para dai, ya, memiliki mendahulukan atau mendudukkan hal yang terdepan itu adalah membenahi akidah umat, karena dari akidah yang benar akan tumbuh pemahaman yang benar, kemudian akan tumbuh amaliyah yang benar juga. Tapi kalau akidahnya keliru, akidahnya tidak tepat sesuai dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW dipanggil para sahabat, maka amal-amal yang dia lakukan sia-sia jadinya. Sebenarnya salah satu contoh adalah orang-orang Khawarij yang disebutkan dalam pembahasan kita saat ini, yaitu ketika Ibnu Abbas melihat bagaimana mereka kesungguhan mereka dalam beribadah. Kemudian juga Di sifat mereka juga Rasulullah menyebutkan, karena ada salah seorang dari tokoh ya yang di negara kita ini mengkait-kaitkan bahwa ciri orang kafir itu adalah punya jenggot segala macam. Ibadah-ibadah ahli baca Quran, hafal Quran ini tidak tepat. Bukan maksud Nabi SAW mencela ibadah mereka. Yang dicela Rasulullah SAW bukan ibadah mereka, bacaan mereka, Quran mereka, tidak. Yang dicela ada ketika mereka melakukannya tanpa dengan ilmu dan ya dengan keyakinan yang benar. Maka salah satu sifat orang itu adalah, sebutkan Rasulullah SAW hadis lain adalah, hudasa al-asnan sufaha al-ahlam. Anak muda dan kurang pengalaman, kemudian ini menunjukkan kurang pengalaman mereka karena usianya muda, sufaha al-ahlam, orang-orang yang kurang cerdas di dalam berpikir, ya, tidak paham tentang agama ini dengan baik. Nah, bukan disalahkan ibadahnya, karena rajin sholat akan membawa orang kepada paham radikal, itu keliru sekali. Ya, rajin berpuasa, rajin baca Quran kepada orang muslim, ini bukan itu maksudnya. Karena para sahabat juga mereka orang-orang yang ahli ibadah. Tetapi yang dicelah di situ adalah ketika mereka ya memiliki pemahaman dalam akidah mereka yang salah, tetapi ibadah-ibadah mereka itu sungguh-sungguh tidak akan ada gunanya, ya, kalau tanpa dasar oleh akidah yang benar. Kemudian juga kita sebutkan sebab timbulnya banyak penyimpangan di dalam mengamalkan atau memahami ajaran agama, juga kebodohan dari sifat orang khawarij tadi disebutkan, ya, hudatsa al-asnan. Mereka orang yang muda, anak-anak muda, kita lihat memang sampai saat sekarang ini yang banyak terindikasi mempunyai pemikiran-pemikiran yang radikal itu adalah anak-anak muda, karena mereka tidak belajar melalui ustaz-ustaz yang memang mengerti tentang menjelaskan masalah agama pada mereka, sehingga mereka terprovokasi dengan hujah-hujah yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh radikal tersebut. Nah, sufaha al-ahlam, orang-orang yang sangat bodoh. Ini akan kita lihatkan kebodohan mereka dalam agama. Contohnya, salah satu pendapat khawarij itu diantaranya seperti Sufaria. Mereka itu ada kelompok sekitar yang terbesar itu ada 3 atau 4, ya. Sufaria, An-Najdah, kemudian ada lagi Al-Ibadiyah, ya. Kemudian ada Sufaria, An-Najdah, kemudian Al-Azariqah, kemudian ada lagi Al-Ibadiyah. Nah, ini tokoh-tokoh ya, An-Najdah pengikutnya dari tokoh Khawarij adalah An-Najdah bin Amir, kemudian Sufaria Abdullah bin Safar, kemudian Al-Azariqah, ya. Nafi' bin Azraq, kemudian ada lagi Al-Ibadiyah Abdullah bin Abad. Ini tokoh-tokoh mereka di dalam Khawarij tersebut. Salah satu pendapat seperti Al-Azariqah, pendapat itu kalau memotong tangan pencuri maksudnya dari sininya. Dari pundak ini. Ini aneh-aneh pemahaman mereka. Kemudian mereka lagi mengingkari adanya hadul khamar, ya. Sehingga kadang-kadang mereka aneh-aneh pendapatnya karena kebodohan mereka. Sampai nanti akan kita sebutkan dalam sebuah kisah ketika mereka membunuh babi orang-orang Al-Zimmi, mereka mengatakan ini enggak boleh dibunuh, ini punya Al-Zimmah. Berdosa besar kita menzalimi orang yang di luar Islam yang ada perjanjian. Akan tapi dalam waktu yang sama mereka tidak melihat kehormatan Muslim, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, yaqtuluna alal Islam wa yada'una alal authan. Mereka bunuh orang-orang Islam dan biarkan orang-orang penyembah berhala. Nah, justru mereka bunuh sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Khabbab. Dan masih banyak kisah-kisah kebodohan orang-orang Khawarij dalam memahami agama, ya. Nah, ini yang perlu kita jelaskan kepada umat atau kepada penanggung jawab yang telah dibentuk oleh negara ini untuk menupas kaum radikal. Tidak cukup dengan cara menuding dan tanpa ada jelasan bukti, tapi juga tidak cukup dengan senjata. Yang paling penting itu adalah membersihkan doktrin-doktrin mereka dengan memanfaatkan para ulama-ulama, para ustaz-ustaz yang memahami pemahaman yang kompleks tentang masalah agama, kemudian betul-betul mendalami doktrin-doktrin orang-orang radikal tersebut, kemudian dibersihkan radikal, jawaban dijawab dengan subhat-subhat mereka itu dijawab, dijelaskan. Subhan Ibnu Abbas menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka dalam pemahaman itu. Seperti mereka ada 3 poin yang mereka diskusi dengan Ibnu Abbas. Pertama adalah hakamar rijal fi kitabillah. Mereka katakan, ketika Ibn Abbas bertanya, kenapa kalian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Kenapa kalian menentang, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib? Ya, kenapa kalian keluar dari jamaah kaum muslimin? Mereka mengatakan alasan kami ada tiga ya. Setelah itu Abbas pertama mengatakan, ditanya oleh Ibn Abbas apa yang tiga itu. Alasan mereka adalah pertama, Ali bin Thalib itu telah mengangkat orang yang jalankan hukum Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah mereka mengatakan alasan mereka adalah Ali bin Thalib melakukan peperangan tetapi tidak melakukan penawanan terhadap tidak mengambil tawanan perang. Yang ketiga alasan mereka adalah Ali bin Thalib telah menghapus namanya sebagai Amirul Mukminin ketika mengadakan negosiasi dengan Muawiyah, itu dengan perwakilan dari Abu Sa'la Asyari dan juga Amr bin Ra'as. Nah, ini tiga ini dijelaskan dijawab oleh Ibn Abbas dengan gamblang, dengan dalil-dalil, dijelaskan dengan sunnah. Yang pertama dijawab oleh Ibn Abbas tentang dia mengatakan bahwa Ali bin Thalib telah mengangkat orang lah seseorang untuk memutuskan hukum yang telah diputuskan Allah. Ibn Abbas menjelaskan bagaimana yang menjalankan hukum Allah, di mana menyampaikan hukum Allah itu kepada manusia, menegakkan ya orang manusia. Lalu Ibn Abbas memberikan dua contoh di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh ketika seorang dalam keadaan muhrim membunuh binatang buruan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh meminta saksi, menyuruh orang-orang berilmu, orang yang adil untuk mengukur berapa harus dia bayar dia, membayar diatnya ya, membayar damnya. Kemudian juga dalam masalah perselisihan antara suami istri, Allah Subhanahu wa taala juga meminta adanya perwakilan dari suami, keluarga istri dan keluarga suami. Ini menunjukkan yang menegakkan hukum Allah itu ya manusia. Nah, begini cara Ibn Abbas berdiskusi dengan mereka, ya, itu dijawab dengan dalil, ya, dalil juga. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka tidak memahami nas-nas syar'i sesuai dengan pemahaman para sahabat, sehingga mereka keliru dalam memahaminya. Yang kedua dijawab Ibn Abbas bahwa Ali bin Abi Thalib, mereka memahami bahwa peperang itu kalau tidak dia mengambil, kalau dia menganggap yang diperang itu Muslim, kata mereka, karena dia tidak mau mengambil tawanan perang, berarti mereka telah Ali telah membunuh kaum syam mukmin, membunuh orang mukmin itu adalah kafir. Nah ini ya, dan tidak berhak berarti dilakukan peperangan, kata mereka. Jadi dibuat Ali itu menjadi sebuah salah gitu ya. Kalau dia memang memerangi, kalau dia diperangi, berarti itu dia mengkafirkan. Kenapa dia tidak mengambil tawanan perang? Dijawab Ibn Abbas radhiyallahu anhu dengan syubhat yang lain. Syubhat ini dijawab oleh Ibn Abbas dengan argumentasi bahwa Ibn Abi Thalib tidak mengkafirkan orang yang diperangi ketika perang Jamal itu. Dan lalu Ibn Abbas mengatakan di dalam perang Jamal itu ada Ummul Mukminin Aisyah anha. Siapa di antara kalian yang mau mengambil Aisyah sebagai tawanan perangnya? Jika kalian melakukan hal itu dan menjadikan Aisyah sebagai tawanan perang, lalu kalian jadikan sebagai menggauli, sebagian kali menggauli tawanan perang yang bebas, ini adalah pelanggar terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa azwaju ummahatukum, ya, sedangkan wa azwajuhu ummahatuhum, sedangkan istri nabi itu dalam Al-Qur'an disebut sebagai ibundanya orang-orang beriman. Nah, siapa di antara kalian yang berani mengambil Aisyah sebagai tawanan perangnya? Dijawab lagi oleh Ibn Abbas dengan, kalau seandainya kalian tidak anggap sebagai ummahatul mu'minin, kalian juga telah mengkafirkan ya Aisyah sendiri, dan kalian mengambil imah kalian menjadikan tawanan perang. Ya, kalian gauli semua dengan gauli tawanan perang, ini juga kufur. Ya, atau kalian menganggap Aisyah itu bukan ibu muda kalian, ini juga mengkafirkan ya, melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada kekufuran. Nah, akhirnya yang ketiga dijawab oleh Ali, yang ketiga jawab oleh Ibn Abbas bahwa Ali bin Thalib ketika bernegosiasi dengan Muawiyah, dia diwakili oleh Abu Sa'la Asyari dan Ibn Ra'as, itu juga ada contohnya dalam sunnah ketika Nabi SAW mengadakan perjanjian dengan kaum Quraisy di waktu Hudaybiyah, di mana orang Quraisy tidak setuju ditulisnya Muhammad Rasulullah, lalu Rasulullah menyuruh Ali sendiri, malah kejadiannya Ali sendiri yang menulis, disuruh Rasulullah menghapus, ini adalah kesepakatan perjanjian antara Muhammad bin Abdullah. Nah, tapi hal itu kata Ibn Abbas tidak membuat kenabian Rasulullah SAW, bukan berarti dia tidak nabi, ya. Dan begitu pula ketika terjadi perjanjian antara Muawiyah dengan Ali bin Thalib atau Ali bin Thalib dengan Muawiyah, bukan berarti dia tidak Amirul Mukminin. Nah, ini pentingnya di antara pelajaran diambil bagi seorang dai harus menguasai dulu ketika mau berdialog argumentasi-argumentasi jawaban yang akan dijawab untuk menguasai jawaban terhadap argumentasi-argumentasi daripada apa namanya orang yang diajak berdialog atau berdiskusi. Kemudian juga di sini terdapat manhaj berdiskusi yang indah dari Mabas itu. Ketika berdiskusi kita harus tahu dulu apa tuduhan mereka itu apa. Ibnu Abbas mendengar dengan tenang. Mendengar dengan tenang dulu apa yang mereka. Kemudian Ibnu Abbas membuat sebuah komitmen. Jika saya mampu menjawab, jika saya menjawab tuduhan-tuduhan kalian itu, ya, dengan Al-Quran Sunnah, apakah kalian mau menerimanya kata Ibnu Abbas? Ini juga adanya namanya simpul yang dijadikan sebagai rujukan bagi kedua belah pihak di dalam berbeda pendapat. Ini juga perlu diperhatikan ketika ada diskusi dengan orang-orang yang berpendapat dengan kita, ini harus diperhatikan juga. Pertama dulu di lokalisasi lu masalahnya apa? Jadi Ibnu Abbas sebelum berdiskusi, ini pelajaran penting ya sebetulnya dari manhaj munadzarah yang bagus Ibnu Abbas ambilkan di sini, beliau habrul ummah ya. Jelas ya. Pertama di lokalisasi dulu apa masalahnya mau dibicarakan? Ibnu Abbas bertanya dulu mereka, apa yang jadi argumentasi mereka, apa yang jadi masalah bagi mereka. Ibnu Abbas bertanya, ya. Maka Ibnu Abbas setiap menyebutkan hadi wahidah, hadi sani, hadi salisa. Nah, masih adakah Ibnu Abbas menanya lagi? Mereka itu hanya hanya segitu kata mereka setelah Ibnu Abbas bertanya. Setelah mereka menjelaskan, ya, ini juga adab dalam apa namanya dalam berdiskusi atau munadzarah di dalam berdialog, kita harus mendengarkan lawan kita menjadikan argumentasi dan penjelasan, ya, tidak saling potong. Ini Ibnu Abbas. Walaupun Ibnu Abbas adalah seorang alim, ya, tapi ingin membersihkan syubhat yang ada pada diri mereka. Sebagian ulama mengambil faedah dari sini bahwa kita, walaupun menurut kita pemaham mereka itu suatu hal yang lumrah, yang bisa dipahami dengan gampang, sangat pendapat yang sangat sepele, tapi kita ketika menghadapan dengan orang berdiskusi, kita tidak boleh meremehkan masalah itu, karena itu bagi mereka dia sebuah masalah gitu yang harus kita jawab. Nah. Maka banyak sekali ya pelajaran-pelajaran dari diskusi Ibnu Abbas dengan Khawarij ini. Tadi kita sebutkan melokalisasi dulu, menginventarisasi dulu apa saja masalah yang harus kita diskusikan. Kemudian setelah itu Ibnu Abbas menawarkan kepada mereka, jika masalah-masalah ini bisa aku jawab, ya, aku jawab dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa kalian mau menerima pendapat saya? Mereka mengatakan iya. Nah ini juga di dalam diskusi, nah ini kita harus punya patokan yang menjadi ukuran ya. Tanpa rujuk kemana-mana Allah Subhanahu Wa Taala memang perintahkan demikian fa'intanazatu fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Jadi perintah Allah sendiri dalam surah An-Nisa menjelaskan jika kita berselisih yang tempat kembalinya kita kepada Al-Quran dan Sunnah, ya bagaimana memahaminya, mengumpulkan ayat-ayat yang mungkin dipahami kontradiksi oleh sebagian orang ataupun hadis-hadis. Nah dari sinilah Ibnu Abbas menjelaskan satu persatu menjawab demi jawaban ketiga syubhat-syubhat mereka terjawab dengan baik. Akhirnya kembali 2.000 orang dari antara jumlah mereka yang disebutkan sekarang ada menyebutkan sekitar 8.000, ada menyebutkan 12.000 dan jumlah-jumlah yang lainnya. Sebetulnya jika kita menggali faedah-faedah di sini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dipetik oleh para ulama dari kisah Ibnu Abbas ini. Pertama juga untuk kepada masyarakat yang para man'u ya, para jamaah ya, untuk mengukur sebuah pemahaman yang benar itu tidak cukup dari lahir saja, tampilan lahiria ya, mungkin keningnya yang hitam ataupun ibadahnya yang banyak dan zahirnya orang soleh, tidak cukup di situ. Tapi yang lebih penting dari itu adalah masalah keyakinannya bagaimana, pemahamannya inti terhadap usul din, ya doktrin apa namanya prinsip-prinsip dasar dalam agama ini bagaimana, itu menjadi poin penting ya, dilihat dulu. Karena sebagian orang menilai itu, oh dia baik, dia tutur katanya baik, semacam baik. Tapi itu memang kebaikan. Kebaikan yang lebih harus diutamakan ketika menilai orang layak diambil ilmunya, yang berhak dihadiri majlisnya. Yang utama sekali adalah pemahamannya tentang akidah. Ya. Tentang masalah prinsip-prinsip yang mutlak dalam agama ini. Nah, ini ya tidak cukup dinilai dari segi lahir saja. Bukan berarti orang-orang yang memiliki akidah yang benar tidak memperbaiki ibadahnya, bukan begitu juga pemahamannya. Ya, tapi kita ini melihat mana yang lebih didahulukan di dalam masalah itu. Ya. Tidak semata hanya baik dalam segi tampilan ibadah, ceramah dan segala macamnya, tapi ada pemahamannya ini lurus atau tidak. Ya, tentang akidah itu yang utama dulu. Ya, kalau tidak, kalau seandainya di antara kita ini yang ada hidup di zaman Khawarij semua melihat ibadah mereka, bacaan Quran mereka, pasti maka banyaknya orang tertipu dengan mereka dengan tampilan lahir mereka begitu. Ya. Omongannya seakan-akan membela agama dan seterusnya, tetapi dia memiliki pemahaman yang dalam masalah akidah hal yang perlu dibenahi. Taib, barangkali ya, banyak sekali apa namanya faedah-faedah yang ingin kita ambil di sini sebetulnya. Di antaranya adalah salah satu faedah juga disebutkan oleh para ulama-ulama yang membahas masalah khawarij dari dan kisah Ibn Abbas dan khawarij ini adalah butuhnya kita para ulama-ulama yang rabbaniyin yang memiliki ilmu ya yang untuk menjelaskan kepada manusia al-haq ya dan untuk membalikkan kita kepada sunnah Rasulullah SAW. Sesungguhnya Ibn Abbas menjadikan sebab dapat petunjuk 2000 orang dari kaum khawarij ini, kaum radikal ini untuk kembali kepada sunnah. Nah ini yang kita lihat bahwa intinya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu pada kembalinya kepada ilmu. Maka disinilah dituntut kita baik sebagai seorang ustadz da'i selalu mendalami ilmu, tidak enggan menghadiri daurah-daurah yang diadakan oleh para masyayikh-masyayikh kita. Ya, jangan kita sudah merasa memiliki gelar ilmi akademik yang cukup tinggi umpamanya, lalu kita merasa atau sudah memiliki jamaah yang sudah banyak begitu ya, tapi merasa tidak patut lagi duduk di majelis ilmu ini, jangan sampai ada dalam diri kita ya. Ini kita kapanpun harus belajar, minimal adalah murojaah atau minimal mengoreksi. Mungkin kita banyak hafalan, banyak bacaan, tetapi belum tentu kita benar-benar memahami dengan baik apa-apa yang kita baca. Nah, padahal dengan menghadiri para daurah-daurah, para masyayikh-masyayikh yang datang, ya, ini manfaatnya besar sekali bagi kita, khususnya para da'i, ya, saat kita motivasi untuk banyak sekali untuk mendengar daripada ulama-ulama kita yang telah rasikhina fil ilmi, mereka yang betul-betul pakar dalam masalah agama ini. Baik, itu berapa faedah sebetulnya ya? Banyak sekali sebetulnya faedah-faedah mengingat waktu dan kita ingin melanjutkan pembahasan kita. Setelah terjadi diskusi itu ya, masih tetap sebagian besar dari orang khawarij tadi di Nahrawan, maka Ali bin Abi Thalib dengan sendirinya pun mendatangi mereka ya, untuk menasihati mereka lagi yang masih tersisa. Ketika Ali bin Talib datang ke sana, mereka mengajak mereka untuk ke Kufa, untuk meninggalkan dari pengasingan mereka ya. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa mereka sholat Jumat di Masjid Kufa bersama Ali bin Talib, dan seakan-akan mereka dapat menerima Ali bin Talib. Numan mereka menganggap alasan menerima mereka itu diketahui oleh salah seorang sahabat ya. Namanya Ash'ath bin Qais Al-Kindi memberitahu Ali bin Abi Thalib bahwa mereka itu tersebar informasi di kalangan orang khawarij itu bahwa Ali bin Abi Thalib telah taubat dari dosanya. Ya, karena terjadi dialog ya antara Ali bin Abi Thalib menjelaskan mereka memahami bahwa Ali bin Abi Thalib telah taubat dari dosanya karena salah satu tuntutan mereka adalah Ali bin Abi Thalib mau bertobat dari kekufuran. Karena mereka menarik, kata mereka, kami dulu salah dan kami telah taubat dari kesalahan kami. Sekarang kamu mau enggak menyatakan taubat dari kesalahanmu, dari kekufuran? Artinya Ali bin Thalib kembali masuk Islam. Nah ini yang sudah kita jelaskan juga. Ali bin Thalib mengatakan, saya tidak pernah kufur semenjak saya masuk Islam dari masa kecil ya. Dari sana Nabi SAW sampai sekarang. Mereka menuntut Ali bin Thalib mengakui bahwa Ali bin Thalib pernah murtad dan kemudian kembali kepada Islam. Ini tuntutan mereka karena mereka menganggap kufurnya Ali bin Thalib dalam perbuatannya ketika menerima tawaran negosiasi dengan Muawiyah. Kemudian Ali bin Thalib kena tersebar demikian, Ali bin Thalib berkhutbah di mimbar Kufah pada hari Jumat menjelaskan ya, kata Abdul Qais bin Kindi menjelaskan Ash'ath bin Qais Al-Kindi ini menjelaskan kepada kaum mukminin, "Innan nas yatahaddatsuna annaka raja'ta lahum 'anil kufur." Ya. Bahwa mereka menyebar viral di kalangan mereka ya, bahwa engkau telah kembali ya untuk mereka dari kekufuran. Artinya engkau telah bertobat dari kekufuranmu. Fakhatabah Ali yawmal Jum'ah kemudian Ali bin Abi Thalib di Masjid Kufah berkhutbah Jum'at dan setelah memuji Allah menjelaskan ya, menjelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka dan kemudian mereka Ali bin Thalib menyuruh mereka untuk bertobat ya. Kemudian Ali bin Thalib menjelaskan bahwa dia semenjak masuk Islam tidak pernah kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini diingkari sehingga terjadi keributan di belakang, di arah belakang masjid disebutkan. Di antara mereka ada yang berdiri, berteriak-teriak, la hukma illallah, dan Ali bin Talib berisyarat agar mereka semua qamu nawahil masjid, yuhaqqimun Allah. Ini mengungkapkan kalam la hukma illallah, la hukma illallah. Mereka berdiri di belakang gitu, ribut gitu ya. Maka Ali radhiyallahu anhu, fa'asyara alaihim biyadihi, ajlisu, duduk-duduk, kata Ali bin Talib. Na'am la hukma illallah, iya. Tiada hukum kecuali Allah. Lalu Ali bin Talib mengatakan kalimatun haq, ya, kalimatun haqqin, yabtaghi bihal batil, ya. Oh, yabtaghi bihal batilun. Itu kalimat benar, tetapi tujuannya adalah kebatilan. Pemahamannya tidak benar mereka pahami, gitu. Ya. Hukmullah antadhuru fikum. Saya akan tegakkan hukum Allah di tengah kalian. Ya. Wa qadhi sakituhum li Ali bin Talib, menyuruh mereka diam. Ya. Kemudian di antara mereka ada yang membacakan ayat. Ali bin Talib membalasnya dengan membacakan ayat. Di antara mereka katakan, la in asyrak talahibatan amaluk, wa la takunan minal khasirin. Ini alasan mereka. Di antara mereka baca ayat, jika engkau berbuat syirik, batallah semua amalamu dan engkau termasuk orang merugi. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yakhfannaka alladziina la yuqinun." Ya, sabarlah, semua janji Allah itu adalah benar, janganlah membuat kamu merasa lemah, ya, orang-orang yang tidak mau menerima nasihat atau tidak mau yakin dengan penjelasan-penjelasan. Kemudian setelah itu Ali bin Thalib memberikan penjelasan kepada mereka pandangan politik Ali bin Talib terhadap mereka. Pertama, Ali bin Talib tidak akan pernah melarang mereka untuk salat di masjid kaum muslimin, dan Ali bin Talib tetap akan memberikan jatah mereka dari harta rampasan perang, ya. Kemudian Ali bin Talib tidak akan pernah memerangi mereka selama mereka tidak menyakiti kaum muslimin atau memerangi kaum muslimin. Nah, ini pandangan Ali bin Talib cara mendekati mereka. Karena demikian mereka masih hadir ke majlis, sehingga Ali bin Talib sering menasihati masyarakat mereka. Namun di akhir, yang membuat Ali bin Talib memerangi mereka adalah setelah sekian kali dinasihatin mereka, disampaikan, karena Ali bin Talib sering memanggil para orang khawarij itu menjelaskan hujah-hujah, menyarankan syubhat-syubhat mereka, ya, sehingga Ali bin Talib tidak punya pilihan lagi kecuali memang mereka harus istifas dengan bentuk kekuatan, ya, tentara. Yang menyebabkan hal itu adalah karena pada suatu kejadian, ya, mereka mulai membunuh kaum muslimin dan merampas harta mereka. Nah, baik. Di antaranya, ya, kisahnya adalah pada suatu kali mereka dikisahkan adalah seseorang bersama mereka, ya, setelah itu tobat dari kelompok khawarij ini, mereka termasuk orang yang seseorang ini masuk yang bergabung dengan kelompok khawarij, ya. Dalam sebuah kejadian, ya, dia ingin berlari dari kelompok khawarij, bertobat telah melihat tasarufat, telah melihat apa nih tingkah laku mereka. Satu kejadian yang membuat dia keluar dari khawarij itu adalah kejadian ketika mereka masuk pada suatu daerah perkampungan, di situ ada Abdullah bin Khabbab. Abdullah bin Khabbab ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga orang tuanya sahabat Nabi. Kemudian setelah Khabbab lari, dikejar oleh mereka dan ditangkap. Katanya, apa kamu takut dengan kami? Ya. Ketika itu Khabbab dituntut oleh mereka untuk meriwayatkan sebuah hadis. Ya, apa, tolong riwayatkan hadis dari ayahmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabbab meriwayatkan hadis yang artinya bahwa akan terjadi fitnah dan orang yang terbunuh lebih baik daripada orang yang membunuh. Ya. Setelah itu Khabbab hadis ini adalah tepatnya pada kondisi sekarang ini, ya, menjelaskan hal seperti itu, bahwa saya lebih baik, ya, bahwa kondisi terjadi fitnah, kata hadis yang dibawakan dari ayahnya adalah lebih baik menjadi orang terbunuh daripada orang yang membunuh. Akhirnya mereka menyembelih Abdullah bin Khabbab di pinggir sungai, sebenarnya riwayat menyebutkan, ya, termasuk istrinya yang sedang hamil itu dibelah perutnya, termasuk janin juga dibunuh. Kejadian sadis yang ini membuat sahabat tadi yang ikut dalam, bukan sahabat Nabi, ya, kalau golongan dari khawarij tadi yang ikut itu sadarkan diri dan menyampaikan kejadian itu kepada Amrul Mu'minin. Setelah Amrul Mu'minin, Ali bin Abi Thalib menuntut mereka untuk menyerahkan pembunuh Abdullah bin Khabbab, mereka tidak mau menyerahkannya. Mereka ingin menyerahkan pembunuh itu untuk ditegakkan qisas oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian, ya, setelah mereka enggan, akhirnya Ali bin Talib terpaksa harus memerangi mereka. Ini salah satu sebab yang menyebabkan Ali bin Talib menyerang orang khawarij di Narawan tersebut. Baik. Ini sebagaimana kita sebutkan di antara sebab-sebab pertempuran yang terjadi antara Ali bin Thalib dan menepas Ali Khawarij ini adalah tadi kita sebutkan syarat Ali bin Thalib tidak akan memerangi mereka selama mereka tidak menumpahkan darah kaum muslimin, ya, dan tidak lam yurawi aminan, tidak menakut-nakuti kaum muslimin, dan tidak wala yaqta'u sabilan, dan tidak melakukan perampasan di tengah jalan. Wa idza tarkabu hadhihi al-mukhalafat faqad nabadha ilaihim harb. Jika mereka melakukan hal ini, maka sungguh mereka berhak untuk diperangi kata Ali bin Thalib. Baik. Tetapi apa namanya? Orang-orang Khawarij tidak pernah gentar dengan syarat-syarat itu, akhirnya mereka mulai menumpahkan darah haram sebenarnya yang tadi diawali dengan pembunuhan Abdullah bin Khabbab, ya. Ini diceritakan oleh sebuah kisah di sini. Ya, mimasa min hadhihi riwayat mahada min syahid wa ayan kana min al-Khawarij. Ini seorang ada dari sebetulnya dia seorang Khawarij. Sumatara kaum, kemudian dia meninggalkan kelompok Khawarij, tobat gitu. Qala, sahibtu ashaban nahr. Ahban Narawan maksudnya. Aku ikut dalam kelompok kaum Khawarij pertamanya. So makara itu amrom. Kemudian aku tidak suka dengan tingkah laku mereka, urusan mereka. Fakatam tuhu khasyata ayaktuluni. Tapi saya masih menyembunyikan identitas saya. Saya takut dibunuh oleh mereka. Pabayna ma'ana ma'ata'ifat minhum. Ketika aku bersama satu kelompok mereka. It ataina ala qaryatin. Lalu kami masuk pada sebuah kampung. Wabaynana wabaynal qaryati nahrun. Ini itu ada sungai antara kami dengan kampung itu, ini menyeberangi sungai. Kemudian id kharaja rajulun min al-qarya mal'uran yajuru ridahu. Kemudian salah seorang lari dari kampung itu sambil menarik ridahu, jadi kalau selendang kita seperti ihram itu ridah namanya, itu terburu-buru lari. Faqalu lahu ka'annana rawa'naka, seakan-akan kami telah menakutimu, ya, membuat kamu takut. Qala ajal, ya, saya lari dari kalian. Qalu la raw'a lak, ya, tidak perlu engkau takut. Faqultu, ya, wallahi ya'rifuhu wa lam a'rifhu, ya. Ya, mereka mengenalnya dan aku tidak tahu siapa orang itu. Faqalu anta ibn al-Khabbab, ya, sahib Rasulullah SAW, apakah engkau adalah ibn al-Khabbab, ya, sahabat Nabi SAW. Qala na'am. Qalu, lalu mereka meminta lagi, indaka hadisun, ya, tuhadisunahu, ya, an abika, mungkinkah engkau menyebutkan sebuah hadis yang engkau riwayatkan dari ayahmu, dari Nabi SAW? Lalu dia menceritakan sebuah hadis ini, inna usam ya'an Nabi SAW zakara fitnatan, bahwa ayahku mendengar Nabi SAW menyebutkan antara adanya fitnah. Waqal al-qa'idu fiha khairu minal ma'ashi, ya, al-qa'idu fiha khairu minal qa'im, orang yang duduk lebih baik daripada berdiri, wal-qa'im khairu minal ma'ashi, ya, orang yang berdiri lebih baik daripada orang berjalan, wal ma'ashi khairu minal jari, au min sa'i, orang yang berjalan lebih baik daripada orang berlari. Fa'in adrakatka fakun abdullahi maktul. Jadi jika terjadi fitnah demikian, lebih baik engkau orang yang menjadi korban, bukan orang yang pelaku, ya. Fa'akathuhu, lalu diambil. Diambil, ditangkap dianya, wasariyahu, ya. Wasiratan lahu ma'hum, ya, kemudian ditarik, diikat, Umar bin Khinzir. Nah, ini kisahnya. Lalu ceritakan, lalu lewat seekor babi milik orang ahli zimmah. Faqatalahu ahaduhum, lalu salah seorang membunuh babi tadi. Faqala ba'dhum khinzir mu'ahad, fabima istahlaltahu. Jadi protes oleh temannya, kenapa ini babi orang ahli zimmah kamu bunuh? Ya, ini kan orang dalam perjanjian. Ya. Ini bentuknya bagaimana seekor babi orang ahli zimmah lebih bernilai di hadapan orang Khawarij daripada seorang sahabat Nabi ini. Ya. Faqala Abdullah bin Khabbab. Abdullah Khabbab mengatakan ketika itu, ala adullukum ala ma huwa azam alaikum hurmatan, ya, min hadza. Maukah aku beritahu kalian ada kehormatan yang lebih besar daripada ini, daripada babi ini? Yaitu, qalu nam apa? Ya. Qala ana, kenapa saya orang muslim, orang ini, kalian melakukan lebih buruk daripada babi ini. Babi ini kalian anggap kalian melakukan sebuah kesalahan jika kalian bunuh. Walakinnahum qadamuhu ila an-nahr fadarabuhu 'unaqahu. Jadi akhirnya mereka membantai Abdul Makhabat tersebut. Ya. Sehingga rawi mengajarkan, aku melihat darahnya mengucur ke sungai. Ya. Kemudian diambil pula istrinya yang sedang hamil. Fabaqaru amma fi batniha. Mereka belah perut istrinya, mengambil janinnya. Yaqul rawi, lam ashab qauman, lam usahib qauman, hum abghadu ilayya suhbatan minhum. Ya, aku belum pernah bertemu orang atau orang bergabung dengan orang yang sangat aku benci seperti mereka, karena menilai tindakan mereka yang begitu bengis dan sadis. Ya, hatta wajadtu khalwatan famfalaktu. Jadi ketika itu dia dapat kesempatan, maka dia lari. Asara dal amr ra'm bainan nas, sehingga kejadian ini membuat kaum muslimin semakin takut dengan bahaya orang Khawarij. Ya, wa adhara mada irhabim bi baqri batni amhadil mar'ah. Ya, apalagi terjadinya pembelahan, penyiksaan apa namanya yang sadis terhadap istri Abdul Mukhabib yang lagi hamil tadi, ya, dan menyembelih, dan mereka menyembelih Abdul Mukhabib sendiri sebelum disembelihnya seekor kambing, ya. Walam tu bihadza bal saru yuhaddidun an-nas qatlan. Nah, bukan cakap sampai di sini saja. Mereka justru mulai mengintimidasi atau mengadakan di jalan-jalan, men-stop orang-orang, menguji orang. Kamu masuk ke golongan kami atau masuk Ali bin Abi Thalib, ya. Hatta anna ba'dhum istankara 'alaihim hadzal 'amal qa'ilina wailakum 'ala ma hadza faraqna 'aliyan, ya. Ma 'ala hadza faraqna 'aliyan. Sehingga mereka, sebagai mereka tidak suka juga perbuatan itu, sehingga mereka mengatakan, kita berpisah dengan Ali, mengucilkan diri, keluar dari jamaah apa namanya, dari apa namanya kekhalifahan Ibnu Thalib, bukan karena ini, gitu. Akhirnya kejadian demi kejadian terjadi, semacam pembunuhan-pembunuhan dari mereka, dan semakin mengancam ketatan keamanan masyarakat di masa itu. Makanya Ali bin Abi Thalib akhirnya mengajak kaum muslimin berjihad melawan Khawarij, dan yang melawan mereka itu adalah para sahabat dan juga Rasulullah SAW atas perintah Rasulullah SAW. Ya, akan datang satu kaum nanti akhir zaman kata Rasulullah SAW, ya, disebutkan sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi, ya. Kemudian jika aku mendapati zaman mereka kata Rasulullah SAW, aku akan hancurkan mereka, akan bunuh mereka sebagaimana menghancurkan kaum Ad, dan beberapa riwayat lainnya. Karena itulah Ali bin Abi Thalib, ya, menjelaskan kepada sahabat bahwa itulah yang dimaksud dengan hadis-hadis Nabi SAW dalam mengajak mereka untuk memerangi kaum Khawarij ini. Ali bin Abi Thalib memotivasi para sahabat, ya, dan kaum muslimin dengan menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, Yohanas, ini semitu Rasulullah SAW. Wahai manusia, kata Ali bin Abi Thalib, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yakhruju qawmun mi'un mati yakra'una al-Quran laisa kira'atukum ila kira'atihim bisyai. Nah, ini yang hadisnya sebutkan Ali bin Abi Thalib. Akan datang nanti satu kaum dari kalangan umatku ini, mereka baca Al-Quran, ya, tidaklah bisa dibandingkan antara kebagusan bacaan Quran mereka dan bacaan kalian. Wa salatukum ma ila ila salati bi syai', ya. Kemudian juga salat mereka dibanding salat kalian, wala siyamukum ma siyamihim ila siyamihim bi syai'. Kemudian juga puasa mereka, yaqra'una Al-Quran yahsabuna an lahum wa huwa 'alaihim. Mereka baca Al-Quran, mereka mengira bahwa itu adalah kebaikan bagi mereka, tapi itu adalah Al-Quran adalah atas mereka, maksudnya adalah memberikan hukuman atas mereka dan melaknat mereka. La tujawizu salatuhum taraqiyahum, dalam sebuah riwayat lain qiraatuhum, ya. Di mana ibadah-ibadah mereka itu tidak melewati kerongkong mereka, yang merkumun minal Islam kama yurkus sahmu minar ramiyah, mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya dari anak panah dari busurnya. Nah, inilah dia awal Ali bin Thalib mengambil sikap keras terhadap orang kaum Khawarij setelah memberikan waktu kepada mereka untuk berpikir dan bertaubat dan menganalisa sikap mereka tersebut, ya. Nah, kemudian salah satu hal yang meyakinkan Ali bin Thalib, ya, Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada Ali bin Thalib, ya, bahwa Ali bin Thalib akan barang siapa membunuh kelompok tersebut, ciri-ciri di antara mereka itu adalah pasukan mereka adalah seseorang pasukan mereka itu gondokan ada di bahunya, bukan di bawah, apa namanya, lengannya ini seperti apa namanya buah dadanya wanita gitu, yang kemudian ada bulu di lengannya itu, kata Rasulullah SAW. Ya. Disebutkan wa ajal tadafim rajulan lau adudun walaysa lahu dhira. Jadi mereka itu nanti di tengah-tengah mereka disebutkan oleh Abi Thalib ciri-ciri sebuah Rasulullah SAW, antara dapat seseorang yang mereka dia punya apa namanya ini otot, ya, sehingga kelihatan tidak ada dhira-nya ini besarnya. Ala ra'si adun misli hamlatu sadi, ya, seperti buah dada wanita besarnya di sini, ya, alai syairat asyairatun bit, di atasnya ada rambut-rambut yang berwarna putih. Fatatrabuna ila Muawiyah wa ahli Syam fatatrukuna haula yukhlifunakum fi dararikum wa amwalikum. Jadi Ali bin Thalib menjadikan kepada mereka di pasukan mereka itu akan ada nanti seseorang yang begini, ya, sekarang kita menghadapi mereka lebih utama daripada memerangi Muawiyah ke Syam, kata Ali bin Thalib. Ya. Wallahi inni la arju an yakuna haula'il qaum fa innahum qad safaku damal haram. Ya, kata Ibnu Thalib, saya melihat bahwa mereka inilah yang masuk oleh hadis-hadis Nabi SAW karena mereka telah menumpahkan darah-darah yang mulia, darah-darah yang dihormati. Wa gharu fi sarahin nas. Ya, mereka telah membuat manusia merasa terancam gitu ya. Fasiru ala ismillah. Maka Ibnu Thalib mengajak para sahabat untuk berjihad. Baik, pada hari Ramadan ya, Ali bin Thalib mengatakan umirtu bi qitalil mariqin wa haula'il mariqun. Jadi Ali bin Thalib yakin ini yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW. Baik, ketika Ali bin Thalib telah membawa pasukannya, membuat semacam apa namanya? Tenda, tempat markas mereka, ya. Di mana di antara pasukan Ali dan pasukan Khawarij dipisahkan oleh sungai Nahr Narawan, ya. Kemudian Ali bin Thalib ya menyuruh pasukan jangan dimulai dulu untuk menyerang hatta yataja yajtazul khawarij nahr qarban, sampai mereka sendiri yang menyeberang sungai ke sini ya, menghadap ke pasukan Ali bin Thalib. Warsa Ali wa rusulahu yunashiduhum yunashimullah wa ya'muruhum ayarju. Ya, sebelum itu pun Ali bin Thalib menawarkan kepada mereka untuk kembali kepada kebenaran. Di antara yang diutus oleh Ali bin Thalib untuk diskusi lagi adalah Barra bin Azib, ya, di mana Ali bin Thalib memberi waktu jaga 3 hari. Lalu mereka tetap enggan. Walam tazal rusulahu ya takhtalifu ilaihim hatta qatalu rasulahu. Ya, setelah 3 hari dikirim orang-orang menasihati mereka oleh Abi Thalib sampai mereka membunuh utusan yang dikirim oleh Abi Thalib, ustazun nahra, dan mereka menyeberangi sungai, menyeberang Abi Thalib. Wa indama balagal khawad hadal had wa qata'ul amal fi kulli muhawalati sulh wa hifdhid dima. Setelah terjadi ya sudah kelihatan bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk mereka yang berpikir, mereka sudah diberi waktu yang cukup. Maka ketika itu, mereka menampakkan kebangkangan mereka. Qama amirul mu'minin bi tartibil jaysh. Itulah Ali bin Thalib menyusun pasukannya dan persiapkan untuk berperang melawan mereka. Maka dari situ, susunlah pasukan ala maimana Hujr bin Ali. Ya, di situ ada pasukan sebelah kanan, sebelah kiri, ya, diutus dengan panglima pasukan-pasukan tersendiri. Dipimpin oleh Hujr bin Ali, kemudian ada Syabas bin Rabi'i, Maq'al bin Qais Ar-Riyahi, ada pasukan kuda dipimpin oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian wala rijala, pasukan infanteri di atas dipimpin oleh Qatadah bin Ansari. Wal ahli Madinah wa kanu fi 700, dan pasukan dari kota Madinah sekitar 700 orang itu dipimpin oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Wa amara Ali Abu Ayyub Al-Ansari an yarfa'a rayata amam al-khawarij wa yaqulu lahum. Ketika itu Ali bin Thalib menyuruh kepada Abu Ayyub Al-Ansari untuk mengangkat benderanya, ya, dan mengatakan kepada orang man ja'a ila hadhihi raya fa huwa amin. Jadi masih diberi kesempatan, barang siapa yang mau disuruh mengangkat bendera oleh Ali bin Thalib Abu Ayyub Al-Ansari, siapa yang mau berlindung datang ke bendera ini, maka dia tidak dibunuh, aman. Wa man sarafa ila Kufa wal Madain fa huwa amin. Masih diberi kesempatan. Orang yang mau kembali ke Kufah dan Madain, maka dia juga aman, tidak akan dibunuh. Innahu la hujjata lana fikum illa fi man qatala ikhwanana. Jadi, alasan kami memerangi kalian, kata Ibnu Thalib, adalah karena kalian telah membunuh kaum muslimin. Fansarafa minhu tawaif katsirun. Akhirnya sebagian besar mereka lari ke tempat-tempat yang tadi diterangkan oleh Ibnu Thalib, imma bergabung kepada bendera yang telah dibawa oleh Musa Al-Asy'ari atau mereka pergi ke Madain atau Kufah. Wa kanu 4000. Jumlah mereka yang kembali juga sekitar 4000 orang. Falamma qam minhum khala alfun aw aqal. Jadi tersisa pasukan Khawarij tadi yang tersisa dari tobatnya setelah Nasrati bin Abbas itu masih kembali 4000 orang di hari-hari terjadinya mau terjadi pertempuran antara Ali bin Thalib dengan mereka. Nah, ini kita lihat ya. Begitu Ali bin Thalib memberikan kesempatan yang peluang yang besar untuk mereka untuk bertobat, ya, untuk bertobat, untuk kembali kepada kebenaran. Padahal hari-hari sudah hari H pertempuran itu Ali bin Thalib masih beri kesempatan menyuruh Abu Musa Al-Asy'ari untuk mengangkat bendera, barang siapa yang bergabung ke bendera ini maka dia aman, barang siapa yang lari ke Kufa atau Madain maka dia aman. Artinya keluar dari pasukan Khawarij. Kemudian, ya, tidak tersisa dari pasukan Khawarij itu kecuali 1000 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi, ya. Farajau 'ala Ali wa kana 'ala maimatihim Zaid bin Hasan At-Ta'i As-Sansabi, ya. Kemudian juga di antara orang Khawarij yang kembali kepada Ali bin Abi Thalib, pimpinan-pimpinan mereka adalah sebutnya yaitu Zaid bin Hisn At-Ta'i, kemudian juga dari pasukan kiri mereka nama Shureh bin Abi Aufa, wa ala khayalim Hamzah bin Sinan, wa ala rijala Khurkus ya bin Zuhair Sa'di, wa fawaqafu muqatilina li Ali wa ashabi. Nah, ini pasukan Khawarij dipimpin oleh mereka. Mereka juga punya pasukan penyerang kiri, penyerang kanan, ya. Kemudian ada juga pasukan yang infanteri mereka. Ini di antara mereka-mereka yang apa namanya? Pimpin mereka adalah Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi, Afwan, kemudian tadi Zaid bin Hasan At-Ta'i, itu kemudian Syurah bin Abi Aufa, kemudian Hamzah bin Sinan, kemudian Hurqus bin Zuhair, ya. Nah, ini terjadilah pertempuran. Akhir cerita pertempuran ini adalah, ya, tidak terbunuh pasukan Ali kecuali 9 orang, ya. Wa zahfal khawai ila Ali wa qadama Ali baina yadil khail wa qadama minhum rima. Ini terjadi pertempuran dengan saling melemparkan anak panah, ya. Wa qala li ashabi kufu anhum hatta yabda'ukum. Kata Ali kepada para kaum muslimin dari pasukan Ali bin Talib, ya, jangan kalian menyerang mereka atau memanah mereka sampai mereka dulu yang memulai. Wa abal khawar yaqulun la hukma illallah. Jadi ketika mereka itu menyerang Ali bin Talib, tetap mengadakan la hukma illallah, ya, arwah ilal jannah. Mari maju ke surga, mari maju ke surga. Nah, ini statement mereka, ya, untuk memotivasi kaumnya untuk menyerang Ali bin Talib. Kemudian terjadi pertempuran yang cukup sengit waktu itu. Terakhir diceritakan, ya, di sini sebutkan qala wa qala Abu Ayyub wa ta'antu rajulan min al-khawarij birrih. Ketika Abu Ayyub menyampaikan, saya melempar seorang khawarij dengan tombakku, maka masuk ke punggungnya. Wa qultu lahu abshir ya'ud wallahi bin nar. Fa qala satu'lamu ayyuna ayyula biha siliyan. Jadi dia jawab lagi, ya, siapa yang pantas untuk masuknya. Karena Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan engkau adalah menjadi penduduk neraka, gitu. Maka tazal kata min khawad al-qital li kalimati samu'a min Abdullah wa Wahab Rasibi kana tadura 'indahum 'ala dha'fi istibsar wa rahn fil yaqin. Di sebagian khawad ada yang lari dari ketika berperang itu, dari medan perang, ketika mereka mendengar sebuah kalimat yang didapat dari pimpinan mereka Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi, ketika dia mengatakan, menunjukkan bahwa itu adalah ketidakyakinan mereka dalam pemahamannya, ya. Qala inna madaraba Ali rajulan min al-khawarij bisayfi. Ketika Ali menyambat seseorang dengan pedangnya, faqala khari habada ruha ila al-jannah, faqala Abdullah bin Wahab ma adi illa am ila an-nar. Nah, jadi ketika seorang khawarij dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, ya, kata Ali bin Talib ketika itu, faqala khariji, ya, ketika dia melihat temannya dibunuh, ya, betapa indahnya nyawa yang melayang ke surga. Tetapi pimpinan mereka Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi ini mengatakan, ma adri ilal jannah am ilan nar. Nah, ketika terdengar kalimat ini, saya enggak tahu apakah dia masuk surga atau neraka. Faqala rajul min bani Sa'ad wa huwa Farwa bin Naufal al-Asja'i, inna ma hadartu iqtiraran bihadha wa arau qad syakka. Kata dia, saya ini mau bergabung dengan pasukan dia karena dia menjamin masuk surga. Sekarang dia sudah ragu. Maka akhirnya mulailah dari pasukan Khawarij itu, ya, apa namanya, berkeliaran kelari dari medan perang. Terakhir dari pertempuran itu adalah hanya yang terbunuh dari kaum Khawarij, kalau enggak salah disebutkan, ya, 9 dari pasukan Ali dan 9 dari pasukan orang Khawarij, kalau enggak salah, ya. Ini wa maqatul khawad fa tadhkur riwayat anna usibu jami'an wa yadhkur ma'sudi anna adadan yasiran la yatajawaz 10 faru badal hazimah sahaq. Baik, disebutkan dalam riwayat ini, afwan, tadi saya katakan yang tersisa dari orang Khawarij 9 orang, yang terbunuh dari pasukan Ali 9 orang. Itu, ya. 9 tersisa dari mereka, selagi mereka yang tadi tidak menyelamatkan diri sebelum pertempuran atau saat pertempuran, nah, semua terbunuh kecuali hanya 9 orang bisa menyelamatkan diri. Dan tidak terbunuh dari pasukan Ali kecuali hanya 9 orang. Gitu. Kemudian, tadi yang hadis yang disebutkan oleh Ali bin Talib bahwa di dalam pasukan mereka akan terdapat seseorang nanti dia punya otot yang begitu besar seperti apa namanya dada wanita, kemudian di situ ada berbulu putih, gitu, ya. Nah, ini disuruh pasukan oleh Ali mencek, cari di tengah pasukan, disuruh di tengah pasukan, karena Ali bin Talib yakin dengan sabda Nabi SAW, ya, wala kadzabtu ama kudzibtu, ya. Aku tidak bohong dan aku juga tidak dibohongi, karena ini datang dari Nabi SAW, ini keyakinan Ali bin Abi Thalib, ya. Zahar riwayat mukhtalifah fi tahdid syakhsiyah zidsadi, ini riwayat yang banyak tentang siapa hakikatnya orang yang memiliki otot yang begitu besar seperti gondokan dada wanita tadi yang berbulu putih, gitu maksudnya. Ya. Jadi ketika terjadi selesai pertempuran itu, ya, ini disebutkan Ali bin Thalib menyuruh pasukannya untuk mencari orang itu. Setelah itu dari carilah di tengah-tengah pasukan Khawarij yang terbunuh, terdapat dia terhimpit oleh beberapa orang-orang yang terbunuh dari kaum Khawarij. Lalu Ali bin Thalib bertakbir dan itulah sebutkan Rasulullah SAW juga dalam hadis lain, aula ta'ifataini bil haq, ya, bahwa itulah kelompok yang benar dalam ketika terjadi perselisihan tersebut. Nah, ini ringkas, ya, setelah di akhir terjadi pertempuran tadi kita sebutkan, kana Ali yatahadats anil khawarij mundu ibtida'i bid'atihim katsiran ma kana yata'ar ila dzikri dzidi. Jadi seawal, ya, semenjak muncul Khawarij, Ali bin Thalib sudah sering menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang tadi disebutkan oleh Rasulullah kepada Ali bin Thalib, yaitu tentang orang yang memiliki otot yang besar tadi, ya. Kemudian, ya, karena apa? Karena wujudah min adillah ala anna aliyan ala haq wa sawab. Jadi wasul ketika itu ba'da nihayatil ma'rakah al-hasima amara ali ashabil bahsi an justatil al-mukhdats. Ini ketika selesai pertempuran, Ali bin Thalib menyuruh pasukan untuk mencari orang tadi karena mendapatkan orang itu adalah dalil tentang yakinnya Ali atas kebenaran, ya. Wa wada mudda min al-bahsi mar ali ala ali wa ashabu wajada amirul mu'minin ali jama'atan maqumatan ba'daha ala ba'd. Jadi ada sekelompok orang yang saling bertindih-tindihan dalam telah mati, ya, inda syafihir nahar, di pinggir sungai An-Narawan tadi. Qala akhrijuhum, keluarkan mereka, kata Ali bin Thalib, fa idzal mukhdath tahtahum jami'an mimma yali al-ardi fakabbara ali. Jadi ketika di onggokan manusia tadi yang terbunuh di pinggir sungai itu dikeluarkan, ditarik, dilihat di bawahnya terdapatlah orang yang tadi disebutkan oleh Ali bin Thalib yang dia dengar sendiri dari Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Thalib bertakbir, qabara Ali, summa qala sadaqallah, ya, wa balagha rasulahu wa sadada sujud syukur. Kemudian setelah benar Allah dan dia dan Rasul telah menyampaikan, kemudian Ali sujud syukur, wa qabara an-nasu hina ra'ahu wastabsharu. Jadi untuk meyakinkan, ya, Ali bin Thalib yakin bahwa dia berada di kebenaran dan dia perlu membuktikan apa yang pernah disebutkan oleh Rasulullah kepada dia, dan itu terbukti sekali bahwa aula ta'ifatan bil haq adalah orang yang membunuh pasukan yang di dalam pasukan itu terdapat, yaitu ciri seorang laki-laki yang tadi memiliki gondokan ototnya seperti dada wanita yang memiliki ada bulu putih di situ. Kemudian terakhir, bagaimana lagi yang tersisa di antara mereka? Nah, sisa yang 9 orang dari Khawarij tadilah yang menyebar ke berbagai tempat. Ada yang lari ke Yaman, ada yang lari ke Maroko, ada yang ke Jazair, ada yang ke Afrika. Yang dari situ nanti berkembangnya pemikiran Khawarij sampai saat sekarang. Jadi 9 orang yang selamat, yang tidak terbunuh saat pertempuran Ali bin Abi Thalib dengan orang Khawarij. Barangkali itu yang dapat kita bahas dengan kesempatan ini, ya. Moga apa yang kita jelaskan ini dapat kita ambil faedah-faedahnya, di mana kelembutan Ali bin Abi Thalib, kehati-hatian Ali bin Abi Thalib dalam menyikapi kelompok yang menyimpang, ya, beliau masih memberikan kesempatan-kesempatan yang luas untuk mereka kembali. Dan juga pentingnya bahwa untuk menumpas kelompok yang menyimpang itu bukan semata-mata langsung dengan menggunakan kekuatan pedang, senjata, tapi coba lihat Ali bin Thalib dengan banyak momen beliau mengirim orang-orang yang memberi nasihat kepada mereka. Nah, kalau sebab itu manhaj yang benar, jalan yang benar dalam menumpas aliran sesat itu utamanya dikemukakan ada dialog, diskusi, menjadikan nasihat-nasihat, ya, kecuali mereka telah melakukan sikap-sikap yang mengkhawatirkan keselamatan kaum muslimin dengan tindakan anarkis yang sudah jelas sebagaimana tindakan Khawarij membunuh dan segala macamnya di zaman Ali bin Thalib, lalu Ali bin Thalib mengambil sikap yang tegas terhadap mereka. Baik, demikian. Dan juga dari kisah ini dapat kita ambil kejelasan bahwa kebenaran manhaj Ali bin Thalib, dan tidak seorang pun ada di antara sahabat yang ada dalam pasukan Khawarij, dan semua sahabat berada pada pasukan Ali bin Thalib, dan benarnya sabda Rasulullah SAW kepada kita bahwa kita harus berpegang teguh dengan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Dan kita sudah jelaskan tidak ada golongan kelompok yang sudah tegas-tegas disebutkan cirinya Rasulullah dalam hadisnya dan juga namanya seperti orang Khawarij. Oleh sebab itu, di sini terdapat kewaspadaan kaum muslimin untuk menjaga keluarga mereka dari paham-paham yang menyimpang ini, terutama paham radikal dan teroris ini. Tentu poin pertama yang sering kita tegaskan adalah belajar akidah yang benar, ya, mengerti bagaimana memahami ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat tentang jihad, ayat-ayat yang berhubung dengan bara'ah, al-wala al-bara', itu perlu dikaji dengan melalui ulama-ulama yang rasikhuna fil ilm, atau ustaz-ustaz yang memang di bawah bimbingan para ulama-ulama yang telah membahas masalah itu, yang telah menjelaskan masalah-masalah itu, yang telah mempelajari masalah itu melalui para masyayikh. Nah, ini yang perlu kita timbah, karena masalah hadis awal al-bara' ini, terdapat dua kelompok yang menyimpang, yaitu pertama ada kelompok ekstrim kiri, yaitu orang Khawarij, ya, atau kelompok yang lain juga, tetap cuma sebutnya kiri juga, ya, atau disebut bukan kanan sebetulnya, karena jelek keduanya, itu adalah orang-orang yang memang berloyalitas sekalipun kepada orang-orang yang telah menjauh, menyimpang dari Islam, disebut dengan kaum murji'ah, ya, kaum murji'ah yang menyimpang, walaupun, terjadi penyimpangan-penyimpangan jelas dalam Islam, mereka masih tidak mau mengomentari, menyengkapi penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ini adalah kaum murji'ah. Baik, demikian, wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang sesuai dengan waktu dan kesempatan insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita kembali kepada pembawa acara kita dan kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk bisa kita jawab. Yang tidak, kita akan undur jawabannya atau bisa dijawab oleh para ustaz-ustaz yang lain. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kami angkat telepon yang pertama, silakan. Halo. Halo. Kami bacakan ada pesan singkat dari saudara kita Agus di Bengkulu. Ustaz, bagaimana caranya masyarakat yang awam bisa atau dalam memahami agama Islam tersebut dan tidak terjerumus oleh pemahaman radikal yang Ustaz telah jelaskan? Karena orang-orang yang radikal tersebut biasanya dia lebih khusyuk dan dalam di dalam mempelajari ilmunya, sehingga orang-orang banyak tertipu dengan penampilan dan akhlak mereka. Silakan. Tentu ada dua sifat yang inti ciri al-sunnah untuk zaman ini yang perlu dilihat. Yang mana saya ambil dua sifat ini dari hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam hadis Ibad bin Syariah. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan usikum bitaqwallah wa sami wa ta'ah. Wa in kana abdan habasyun au abdan habasyian au wa in ta'amara alaikum abdan habasyi au mujaddal atraf. Banyak riwayat menyebutkan indikasi dakwah yang benar pertama adalah tidak memprovokasi masyarakat untuk melawan penguasa. Jangan dianggap ketidak memprovokasian mereka kehadap penguasa, mereka diam dengan kesalahan penguasa. Bukan. Kesalahan penguasa, kalau siapa saja diperbaiki. Ya. Tetapi mereka dalam memperbaiki kesalahan penguasa dalam maksudnya dengan peringatan-peringatan yang umum. Melarang korupsi tanpa menyebut pelaku-pelaku dengan cara bentuk personal. Ya, mencuri, melakukan tidak amanah, itu dinasihatkan secara umum. Inti pertama, dakwah pertama yang benar, tidak memprovokasi masyarakat untuk melawan penguasa. Dalam bentuk pemberontakan, ataupun mencela-cela penguasa. Ini indikasi yang pertama harus diperhatikan. Indikasi kedua adalah tidak meremehkan para ulama. Tidak meremehkan para ulama. Ya, karena tersebarnya aliran-aliran sesat dari dua menyimpang dari dua masalah ini. Yaitu secara umum semua aliran sesat itu akan memiliki hal-hal seperti ini nanti. Ya. Imam mereka melecehkan ulama, kenapa? Mereka melecehkan ulama supaya ulama jatuh kedudukan mereka, lalu pendapat-pendapat mereka dapat diterima karena umat kehilangan percayaan kepada ulama. Dari sini baru dagangan mereka bisa laku. Bisa laris. Kalau umat masih bertanya kepada ulama, tentu umat akan bisa selamat daripada pemikiran-pemikiran nyimpang itu. Maka oleh sebab itu, ada aliran sesat yang fokusnya adalah menjatuhkan kehormatan ulama. Ulama ini maksud sini bukan ulama masa kita saja, semenjak ulama yang dahulu. Mulai dari para sahabat ada ulama umat ini. Ya, makanya kenapa orang Syiah Rafidho menjatuhkan kredibel kehormatan kemuliaan para sahabat? Karena kalau para kaum muslimin masih mengagungkan para sahabat, menghargai pendapat mereka, mengikuti pendapat mereka, pemaham mereka, tidak akan tembus itu dengan subhat-subhat orang Syiah Rafidho. Tidak akan tembus. Demikian pula aliran-aliran sesat lainnya, berbagai bentuk pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ataupun pendapat-pendapat yang menjual dagangan-dagangan yang menjauhkan muslim dari Islam, itu pasti dia akan melecehkan para ulama dahulu. Mengatakan pendapat ulama itu sudah usang, pendapat ulama itu sudah tidak laku pada zaman sekarang, semacam dengan istilah-istilah momen-momen yang berbeda-beda. Ya. Taib. Yang kedua adalah, tujuan mereka kenapa menjatuhkan kehormatan penguasa. Jika kehormatan penguasa sudah jatuh, hukum tidak bisa diterapkan pada mereka. Jadi jika mereka diberi hukuman, masyarakat nilai bahwa penguasa adalah telah melakukan suatu kekejaman, kezaliman, segala macam. Karena mereka mendapat kedudukan hati masyarakat dengan karena hati-hati masyarakat yang sudah diprovokasi untuk membenci penguasa. Tapi di sini bukan berarti kita membela penguasa-penguasa yang zalim. Tetap kita berusaha memperbaiki. Ya, tapi ada caranya sesuai dengan tuntunan para ulama-ulama kita. Ya. Terakhir dan benteng yang utama sebetulnya, bukan terakhir sebetulnya, adalah doa. Ya. Karena kita mencela tidak akan berubah. Tapi kalau kita mendoa, Allah mampu berubah. Ya. Hati semua umat manusia ini berada di tangan Allah, semua mampu Allah balikkan menjadi bagaimanapun, beriman atau menjadi kufur. Maka kita bergantung kepada Malikul Muluk. Penguasa yang paling berkuasa di alam ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk baik kondisi kita. Namun, kita perlu mengkoreksi diri kita masing-masing, baik pribadi kita, betapa banyak terjadi penyimpang-penyimpang dari dalam kekuasaan, bermulai dari penyimpang yang ada di tengah masyarakat. Ya. Dan, maka, sebagian ulama mengatakan, kama takunu yuwalla alaikum. Ya. Bagaimana kondisi kalian, demikian pula lah kondisi orang memimpin kalian. Kalian suka berbohong, pemimpin akan diberi pemimpin yang suka berbohong. Kalian suka berkhianat, akan diberi pemimpin yang suka berkhianat. Maka ini juga yang disimpulkan oleh sebagian ulama dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran, "Wa kadzalika nawalli ba'dudz-dzalimin ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikian kami angkat menjadi pemimpin ya, yang zalim atau sebagian yang lainnya dengan ulah balasan sebagai balasan terhadap perbuatan mereka. Tapi bukan berarti kita diam. Kita berjuang, kita pergi masyarakat, kita baik siapa saja kita dakwai. Tapi tanpa harus menjatuhkan kehormatan. Demikian pula para ulama tidak maksum, ulama ada yang salah, ada tapi tetap memberikan kehormatan-kehormatan. Ya, kehormatan kita kritik dengan ilmi, dengan ilmu, dengan ya tanpa harus menjatuhkan kehormatan. Ini yang ciri-ciri yang harus diwaspadai. Ya. Tentu banyak ciri-ciri yang lain lagi ya. Juga terlihat di dalam majelisnya selalu kembali dalam memahami ayat dengan pendapat para ulama-ulama yang masyhur mulai dari para sahabat. Ya, mereka selalu bersama ulama dalam berpendapat. Ini adalah dalil-dalil contoh-contoh yang bisa dilihat para dai yang memang pantas untuk diikuti pemahamannya dan juga dakwahnya. Ya, tidak mengasingkan dari apa yang sudah ma'ruf di kalangan para ulama semenjak dahulu sampai hari ini. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya jawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami undang untuk Anda yang ingin bertanya langsung via telepon. Mulai sekarang kami berikan kesempatan bagi Anda. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ibu Zainab di Pelabuhan Ratu. Silakan pertanyaannya. Mungkin ini luar dari tema ya, boleh? Ya, silakan. Begini, saya kan punya masalah sama saudara. Kemarin saya sudah minta maaf ya sama kunjung ke rumahnya untuk minta maaf gitu pas hari raya Idul Fitri. Tapi dia tidak mau, sepertinya tidak mau, malah menghindar dari saya gitu. Itu karena permasalahan perselisihan aja sih, mungkin lebih dari kesalah paham atau apa gitu. Awalnya dengan istri kakak ipar saya itu gitu. Baik. Itu bagaimana ya untuk saya? Baik, cukup Ibu. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, di dalam menyikapi perbedaan perselisihan yang ada antar keluarga, tentu jika di antara kita ada perselisihan, utamanya memang kita sebagaimana yang telah lakukan menyadari kesalahan, ya. Memang perselisihan sama kita itu tidak akan pernah luput, maka juga ada tuntunan agama kita bagaimana ketika kita berselisih menghadapinya. Pertama, cepat minta maaf jika melakukan kesalahan, seterusnya. Namun mungkin ada fasilitas yang lain berusaha kita tempuh adalah sebenarnya juga kita mungkin melalui saudara suami kita atau suami kita sendiri atau orang tua kita atau mertua kita untuk memperbaiki hubungan dengan kakak ipar kita. Jika semua itu masih hidup, misalnya, atau ada orang-orang yang bisa memfasilitasi memperbaiki hubungan antara kita. Tapi kita tidak perlu berkecil hati ketika kita sudah bermaksud baik, kemudian orangnya belum bisa menerima kita, kita tidak berkecil hati. Ini ya, insya Allah dengan niat baik kita, kita sudah mendapat pahala di sisi Allah SWT. Ya, mungkin dia masih belum mampu menerima segala macam. Ya, kita bersabar dulu sampai semoga Allah SWT bisa membukakan hatinya untuk memaafkan kita. Di samping itu kita juga untuk mendoakan dia, semoga Allah SWT menjaga dia sehat dan segala macamnya. Ya, tentu dengan bahasa-bahasa saya mendoakan keluarga kakak atau siapa, ya, dengan kebaikan-kebaikan. Ya, semoga dan itu dengan cara yang begini Allah SWT akan buka hatinya untuk memaafkan dan juga Allah SWT semakin memberikan kepada kita keteguhan dalam menghadapi sikap-sikap kita. Kadang-kadang yang keliru kita minta maaf tetapi tidak dimaaf, itu kadang-kadang memberatkan bagi perasaan sebetulnya, tapi jika kita mengharap pahala dari sisi Allah SWT, hal yang seperti itu tidak mengapa, karena kita yang penting adalah kita mengakui kesalahan kita, kita minta maaf jika kita salah, ya, hal itu tidak akan memberatkan kita di akhir kelak, karena kita kata Rasulullah SAW, ya, la yahlul muslima yahdur akhu faqa salasa, ya. Tidak oleh seorang muslim itu menjauhi saudaranya yang lain lebih dari 3 hari. Jadi kalau tidak pun boleh, kalau kita bersapaan berteguran boleh paling banyak itu 3 hari. Ya. Jika bertakian taqiyani fa ya'ru hadha wa ya'ru hadha wa khairuhuma abda'u bisalam. Jika mereka berjumpa, ini saling melihat, ini saling menengok, kemudian yang paling baik adalah siapa yang pertama sekali mulai dengan mengucapkan salam. Nah, kita ingat juga ketika kita tidak mau berbaikan, yang menyebabkan sebagian amal kita, ya, belum diangkat ke langit, karena dalam hadis sebutkan, ya, bahwa amal Adam itu diangkat ke langit hari Senin, hari Kamis, maka Allah SWT berkata pada malaikat, ini biarkan dulu, tangguhkan sampai keduanya mau perbaikan. Nah, ini yang kalau seorang muslim, ya, cinta memaafkan, karena memberikan maaf itu adalah pahala kebaikan, ya. Jadi sebenarnya Allah sebutkan, sebut orang-orang mutakin, ya, wal afina 'anil nas, ya, suka memaafkan orang lain. Kenapa bila kita mudah memaafkan orang, Allah akan lebih utama, lebih mudah juga memaafkan dosa, memaafkan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, ana dari Pekanbaru Riau. Ustaz, bagaimana menyikapi perbedaan pemahaman agama di dalam sebuah keluarga? Seperti saya dengan ayah saya. Ayah saya beribadah namun bolong-bolong dan dia membiarkan kemaksiatan di depan matanya. Alasannya, semua kemaksiatan itu terjadi atas izin Allah. Aliran apa ini Ustaz? Sebab dia juga malas beribadah, alasannya karena yang menciptakan malas juga Allah, kita hanya bisa menerimanya. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Baik, memang di dalam berkeluarga pasti ada perbedaan paham dan segala macam, itu terjadi juga. Ya, tentu kita bersikap, bahkan jangankan berbeda paham, berbeda akidah saja. Kalau kepada orang tua, sebenarnya dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Sampai orang tua kita saja yang beda akidah, bahkan menawarkan untuk kita berbuat syirik, kata Allah SWT, jangan ditaati orang tua kita jika meminta kepada hal yang salah dalam agama. Tapi kita tetap berakhlak baik kepada orang tua kita, tetap wali mengadakan di rumah dengan cara yang baik. Nah, kalau sebab itu, maka kita harus berbaik kepada orang tua, akhlak yang baik dulu kita tunjukkan. Adapun ketika orang tua kita berpaham seperti itu, barangkali kita tidak akan mungkin untuk menjelaskan kepada orang tua kita. Pertama, dia kurang yakin dengan kemampuan ilmiah, kemampuan ilmu kita. Ya, karena kita sebagai seorang anak, orang tua akan lebih merasa lebih tinggi dari kita. Barangkali mengajak orang tua kita ke misi pengajian, atau mengajak ada seorang ustaz yang mungkin menjelaskan kepada orang tua kita, atau memberikan buku-buku, ya, dengan pelan-pelan dinasihati orang tua kita. Hal seperti itu terjadi. Ya. Tentu berhujah dengan berbuat maksiat dengan sebuah takdir itu tidak benar. Ya, memang semuanya dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah menyuruh kita memilih takdir itu. Dan berhujah dengan buat maksiat takdir itu adalah pemahaman orang-orang musyrikin juga begitu. Lau sya'allah ma'asyrakna wala aba'una. Jika Allah berkata kami tidak berbuat syirik, demikian pula orang-orang tua kami. Semua yang terjadi di dunia ini adalah tetapkan Allah. Tapi itu takdir kauni namanya. Tapi ada kehendak Allah yang syar'i, irada syar'iyah. Maka ketika ada irada syar'iyah, kita taatnya kepada irada syar'iyah. Irada kauniyah ini dilawan dengan irada syar'iyah. Karena memang irada kauniyah tidak bisa kita jadikan dalil untuk bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmu tentang apa yang takdirkan Allah buat kita pada hari besoknya atau apa yang akan berlaku pada diri kita. Tapi irada syar'iyah, perintah-perintah Allah dalam agama itu hal yang kita tahu. Maka itu yang harus kita ikuti. Nah, jika orang berhujah dengan dia berhujah berbuat kesalahan dengan takdir Allah, maka dia jangan menolak takdir Allah jika Allah memberikan azab kepada dia. Itu memang takdirnya begitu. Orang bermaksiat takdirnya ada masuk neraka. Orang maksiat takdirnya ada berdosa. Gitu saja. Kita jawab begitu. Tapi untuk menjawab orang ini, gimana kalau dia, umpamanya, seseorang yang menyakiti dia, atau memukul dia, atau mencuri hartanya, atau mengambil hartanya, lalu berhujah juga. Dia katakan, ini sudah takdir Allah, apakah dia bisa terima? Karena berhujah dengan takdir seperti itu tidak benar. Takdir berhujah adalah dalam itu hal-hal yang masaib, bukan al-ma'aib. Berhujah dengan takdir adalah ketika kita berusaha, ketika sudah kita berupaya, ya, pemanya. Berhujah dengan takdir bukan perkara-perkara yang merugikan, berbuat zalim. Tidak boleh. Tapi dalam musibah boleh kita berhujah dengan takdir. Makanya ketika orang musyrikin berhujah dengan takdirnya, ini dari mana mereka tahu ya Allah mentakdir mereka jadi musyrik? Kenapa dia tidak pilih menjadi orang yang berbuat baik, bertaat kepada Allah semata sebagai takdir yang dipilihnya? Dan ini yang manhaj diterangkan oleh bagaimana Umar bin Khattab yang memberikan pelajaran dalam sejarahnya kehidupan Umar bin Khattab yang sudah pernah kita bahas. Ketika beliau mau ke Syam, di sana terjadi ta'un, penyakit wabah, lalu beliau mengundurkan untuk masuk ke Syam. Ada sahabat mengatakan, bagaimana ya Rasulullah, engkau lari, apa ya Umar, apakah engkau lari ya Umar dari takdir Allah? Kata Umar bin Khattab, iya, nafiru min qadar ila qadarillah. Iya, kita tadi dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Karena kita bagaimanapun tidak akan pernah keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita disuruh mencari hal yang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian semua dalil-dalil syar'i menyuruh kita melakukan hal yang baik, berupaya. Ya, Allah akan memudahkan untuk kita, ya, untuk mencapai kebaikan itu. Oleh sebab itu, di dalam memahami takdir, tidak berhujah dalam hal-hal yang ma'aib. Berhujah dalam hal yang masaib, hal-hal yang musibah boleh kita berhujah. Ini sudah takdir Allah. Ketika kita sudah dalam berjalan, sudah sebenarnya memakai atribut keselamatan, kemudian juga di jalan mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian ada saja musibah, itu baru takdir. Ya. Tapi kalau ada orang, umpamanya dia bawa motor, dia pakai helm, kemudian ogal-ogalan, tabrak orang lain, lalu ketika diberi hukuman, ini sudah takdir Allah ya. Anda menerima takdir Allah, Anda juga harus menerima takdir hukuman terhadap takdir yang Anda berhujah dengan takdir itu. Sebenarnya juga ketika sudah kisah ini diaifkan sebagai Allah, kisah di masa Umar bin Khattab juga, ada seorang pencuri yang sudah diputuskan untuk dipotong tangannya. Kemudian sebelum dia Umar bin Khattab memotong tangannya, dia berkata, "Hai amalan ya Amirul Mukminin, beri waktu tenggang sebentar aku berbicara." Apa? Katanya, "Saya mencuri dengan takdir Allah." Kemudian Umar bin Khattab juga menjawab, "Kami memotong tanganmu juga dengan takdir Allah." Ya, kalau orang berhujah dengan takdir Allah dengan perbuatan maksiat, ya makanya jangan, kalau dia jangan meminta dispensasi terhadap takdirnya, keputusan di takdir. Oh, saya tidak sholat. Ya, takdir orang tidak sholat masuk neraka. Terima takdir itu. Ya, menyerah takdir itu sebetulnya full. Jangan hanya seenak saja dalam hal dunia tidak mau takdir. Kita lapar, dia cari nasi. Ya, bahkan mungkin berusaha minta sama orang lain. Kenapa tidak dikatakan, oh saya lapar, ini sudah takdir Allah, biar aja, duduk aja. Tapi inilah bentuk ketidakjujuran manusia pada dirinya sendiri. Itulah. Hal dunia dia berusaha, tapi untuk mencari kebahagiaan akhirat, dia marah berhujah dengan takdir. Ya. Kalau berhujah dengan takdir, Anda tidak mau sholat, takdirnya adalah, bagian Anda adalah masuk neraka. Bukan bagian surga. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Berikutnya kami persilahkan untuk Anda yang bertanya via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Bobby di Pekanbaru. Silakan pertanyaannya. Gini Ustaz, apa hukumnya asuransi? Sudah, itu aja pertanyaannya. Iya Ustaz. Ya baik. Terima kasih Pak. Silakan Ustaz. Baik, saya menjawab pertanyaan ini sesuai dengan penjawaban para apa yang dijelaskan oleh Syaikh. Saya menjelaskan di atas Syaikh Sulaiman Ruhaili ketika kemarin di Batu kita bertanya juga berapa masalah kepada beliau. Beliau menjelaskan asuransi itu ada dua. Asuransi yang sifatnya seperti riba semacam ada namanya asuransi ta'awun. Asuransi ta'awun ini mungkin hampir tidak ada di negeri kita ya. Tapi kalau di Saudi mungkin ada. Ya karena bentuknya begini, iuran berapa orang kemudian nanti dari anggota itu yang mendapat musibah diberikan sumbangan dari iuran itu. Ya gitu. Masalah tanpa ada pungutan apa-apa, denda dan segala macamnya. Adapun asuransi yang berunsur riba kata beliau yang sifatnya ada denda dan segala macam merugikan orang yang menabung di situ ya. Tapi kalau sifat asuransi tahun tadi adalah harta yang dimasukkan direlakan atau pemasih tiap tahun dihitung berapa sisa boleh dikembalikan kepada orang-orang yang ikut, itu di antara beliau menjelaskan. Tapi kalau asuransi yang berunsur riba itu ya terlambat dikena denda, kemudian juga pelaksanaan masalah lain yang pemanya terjadi, banyaklah tipu-tipuan yang terjadi dalam masalah ini, seperti orang kadang-kadang dia tidak kecelakaan membuat kasus dia karena dia ingin menarik uangnya yang sudah begitu banyak diambil dalam bayarannya. Ini kata beliau dalam hal yang kita bisa membeli kita tidak boleh ikut, kecuali pemanya tidak boleh, kita tidak bisa membeli mobil dan harus punya asuransi, kata beliau. Ini hal yang darurat beliau membolehkan seperti itu. Sebatas itu saja gitu beliau. Tapi tidak tujuannya mentakmin keselamatannya lalu itu kemudian rusak mobilnya. Tapi kata beliau umpamanya kita tidak mendapat SIM kecuali sudah ada membawa kertas asuransi. Kata beliau ini bagian dari darurat. Termasuk juga kita tanyakan tentang jaminan kesehatan. Beliau mengatakan jika beliau membolehkan dua syarat umpamanya tidak bisa berobat kecuali bila memiliki kartu itu. Atau berobat dan dilimpahkan dengan biaya yang cukup berat dan kita tidak mampu, kata beliau. Beliau memberikan syarat seperti ini. Itu yang saya dapat jawaban dari para masyayikh atau secara khusus Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, ada kelompok yang namanya Nubuah yang bukan kelompoknya maka kafir dan harus bersyahadat. Bersyahadat lagi. Bagaimana menanggapi hal yang demikian, Ustaz? Syukran. Baik, bagi masyarakat yang memiliki ada indikasi-indikasi seperti pemaham ini, barangkali mengumpulkan bukti, kemudian mungkin disampaikan kepada MUI ya, terutama MUI, kemudian untuk supaya diklarifikasi oleh pihak yang berwenang. Nanti MUI mungkin bisa memberikan memanggil apakah benar informasi atau tidak segala macam. Tentu kita di masyarakat jangan asal menuduh gitu ya. Kita ada punya bukti siapa orang yang ngomong. Tentu kita inginnya memberikan masukan, memberikan nasihat kepada kelompok-kelompok seperti ini ya. Berikan kepada MUI apa penyimpangannya, apa buktinya, ada rekamannya, ada videonya, serahkan kepada MUI. Kemudian MUI sebaiknya juga aktif gitu ya. Selama ini kan kita kurang merasa aktif ya. Mesti aktif dalam melihat gerakan, mengawasi gerakan keagamaan di masyarakat supaya masyarakat tidak bingung dalam menyikapi berbagai hal-hal seperti ini. Nah, MUI memberikan tanggapan atau memanggil pihak yang mungkin diindikasi ada memiliki pemahaman yang aneh, yang keliru. Ya, dialog, diskusi, dijelaskan, begitu. Ya, apa yang salah, apa yang tidaknya. Itu aja solusinya. Bukan kita orang yang tidak paham bagaimana-gimananya, ya, lalu nanti kita terjadi kisru, ini juga, ini yang perlu diperhatikan dengan masyarakat dan menyikapi. Karena banyak sekali sekarang, setiap kelompok yang tidak senang dengan kelompok lain, membuat isu-isu yang negatif. Itu yang kita hindari. Ya, lalu terjadi hukum rimba. Masyarakat terjadi keributan-keributan, menghukum, menghakimi. Sebuah ormas, senaknya menghakimi orang lain begini, begitu, padahal tidak punya bukti apa-apa. Ini enggak benar seperti ini. Ini akan membawa kericuan dan permasalahan hubungan antar umat beragama atau umat seagama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan yang kami sampaikan tadi, pertanyaan terakhir, mohon ikhtitamnya, Ustaz, silakan. Baik, terima kasih banyak kepada antum yang telah ikut bergabung kepada kita sama pagi bersama kita pada hari ini. Semoga apa yang kita jelaskan tadi dapat kita pahami dan kita ambil faedah-faedahnya. Ya, di antara kesimpulan kita betapa bahayanya paham khawarij atau teroris radikal yang perlu kita waspadai. Tentu untuk mewaspadai tadi kita sebutkan langkah-langkahnya dan bagaimana cara penupasan di masa Ali bin Thalib, ya, penangkalannya. Penangkalan utama adalah benar-benar umat ini dibekali akidah yang benar, ya, agar selamat, terutama dalam pembahasan-pembahasan yang di situ menjadi topik inti dari akidah orang khawarij yang telah kita sampai pada minggu yang lalu, mengkafirkan pelaku dosa besar, menyatakan iman itu umpamanya amal adalah syarat imal dalam segala sisi, ya. Kemudian juga mengkafirkan orang-orang yang tidak ada di kelompok mereka dengan hujah-hujah yang tentu kita harus kupas dan kita pelajari. Nah, ini penting kita paham kepada masyarakat kita, ya. Dan juga di situ terdapat pelajaran bagi pada pemerintah, penguasa, bagaimana harus menupas kaum radikal itu, karena kaum radikal sebenarnya yang sering saya sampaikan di mana-mana tidak bisa ditumpas dengan menggunakan senjata saja, dengan main tembak pun tidak bisa, karena mereka justru ditembak mereka merasa beruntung, mereka itu ada sudah terbukanya pintu surga bagi mereka gitu ya. Nah, untuk itu perlunya dihadirkan ulama-ulama yang memiliki kemampuan untuk berdiskusi dengan mereka, menasihati mereka, sehingga mata rantai penyebaran mereka bisa diputus. Karena juga tindakan buruk lain, apa efek buruk lain ketika kita menupas mereka dengan selalu dengan senjata-senjata, bahkan kadang-kadang ada isu-isu yang menyebutkan bahwa sebetulnya tidak teroris. Nah, ini menyebutkan simpang siur informasi masyarakat, kadang-kadang ini memancing terjadinya radikal yang lain. Maksudnya ada kadang-kadang orang sebetulnya tidak simpatisan dengan radikal, tapi karena mereka di-expose seakan-akan ada kezaliman segala macam, mereka terpaksa ikut, dan alasan adalah membela kebenaran segala macam menurut orang yang dizalimi. Ya, ada simpatisan rasa seperti itu, baik melalui tulisan segala macam. Ini yang perlu kita waspadai, kita harus berhati-hati, baik masyarakat maupun pemerintah, ya, dalam setiap mengambil sikap perlu kehati-hatian, perlu kesabaran, ketenangan dalam mengambil keputusan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.